Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Kita sedang belajari tafsir ayat-ayat yang menceritakan tentang kedatangan Ghaits, para tamu yang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim, yang disifati pada ayat ini dengan al-mukramin, hal ataka hadithu Ghaits Ibrahim al-mukramin, yang telah dijelaskan bahwa tamu itu adalah para malaikat. Malaikat itu dimuliakan oleh Allah SWT. Ibadul mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Selain itu, di sini juga mengandung makna mukramin min qibali Ibrahim, mereka dimuliakan oleh Nabi Ibrahim. Naam. Dimuliakan oleh Nabi Ibrahim, dijamu dan menunjukkan akhlak adab Nabi Ibrahim yang memang beliau pantas menjadi Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih tertinggi Allah SWT. Tentunya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga Khalil Allah. Naam, di atas Ibrahim. Naam, iddakalu alaihi faqalu salama, qala salamun qawmun munkarun. Setelah mereka masuk ke dalam rumah Nabi Ibrahim, yang ini menunjukkan bahwa memang Nabi Ibrahim biasa menerima tamu. Ya, karena mereka masuk ke rumah Nabi Ibrahim dan mengucapkan salam, dan dijawab dengan salam tahiyat yang lebih mulia, lebih utama, sebagaimana telah dijelaskan, karena Nabi Ibrahim menjawabnya dengan kalimat jumlah, yakni kalimat jumlatul ismiyah, kalimat yang susunannya mubtada khabar. Naam, diawali dengan isim. Naam. Dan diberitakan dengan isim. Dan ini wa'alaikumsalam, yang menunjukkan istimrar. Naam. Senantiasa keselamatan itu tercurah atas kalian. Tayyib. Qawmu munkarun. Takbirul kalam. Antum qaum munkarun, kalian kaum yang munkarun, artinya ghairu ma'rufin, kaum yang tidak dikenal. Tayyib. Karena mereka datang dengan sosok para pemuda yang berpenampilan menarik, pemuda yang bagus, ganteng, ya, dan mereka tidak dikenal. Tayyib, karena mereka adalah penjelmaan malaikat. Malaikat siapa? Allahu a'lam. Dari sampaikan Ibnu Jarir menyebutkan, Ibnu Katsir menyebutkan, dikatakan bahwa malaikat itu adalah Jibril bersama Mikail dan Israfil. Naam. Faragha ila ahlihi faja'a 'ilmin samin. Kemudian langsung Nabi Ibrahim tanpa bertanya, ya, tanpa menunda-nunda, langsung raga ila ahli, menyelinap masuk ke istrinya, yaitu siapa? Siapa istrinya di sini? Hah? Siapa? Sarah. Faja'a bi'ijlin samin, kemudian dengan cepat, tanpa berlama-lama, datang dengan hidangan berupa ijl, anak sapi yang samin, yang gemuk, sebagaimana dalam surat Hud, fama labitha an jaa bi'ajlin hanith, tidak begitu lama, ini tidak berlambat-lambat, tidak begitu lama, dengan cepat datang dengan ijl, dengan membawa hidangan ijl, anak sapi yang hanir yang telah dibakar, ya, di atas batu yang dipanaskan. Naam. Sepintas mungkin saja tergambar pada kita bahwa yakni Nabi Ibrahim masuk, ya, masuk ke rumahnya, kemudian menyembelih, kemudian mengerjakannya dan membakarnya. Tapi muskilah muncul di sini karena dikatakan di sini bahwa dia masuk menemui istrinya. Nah, ya, ini dia dari ya, tamunya diterima di bagian depan rumah yang biasa untuk menerima tamu, kemudian masuk ke dalam bagian dalam rumah. Nah, di sini disebutkan hanya menemui istrinya. Kemudian juga dikatakan tidak lama berselang, tidak begitu lama, jadi dengan cepat dia datang lagi, keluar lagi menemui tamunya dengan membawa anak sapi yang telah dibakar tersebut. Yani cepat, apakah mungkin diproses secepat itu? Saat itu baru disembelih, kemudian dikuliti, ya, disiapkan dan dibakar langsung selesai begitu cepat. Nah, ini yang menimbulkan tanda tanya. Atau kemungkinan lain bahwa, atau kemungkinan bahwa memang sebenarnya anak sapi itu telah siap sebelumnya. Hidangan itu sudah ada sebelumnya. Nah, sudah ada sebelumnya. Nah, Nabi Ibrahim disebutkan bahwa beliau kebanyakan hartanya, ya, adalah bakor, sapi. Nah, jadi memang bagi dia mudah mendapatkannya, tinggal mengambil dari sapi ternaknya. Nah, dan Nabi Ibrahim memang biasa menerima tamu dan memuliakan tamu dengan menyembelihkan anak sapi. Nah, jadi sebenarnya anak sapi itu sudah siap sebelumnya, telah disembelih sebelumnya dan telah diproses dan telah dibakar, jadi siap untuk disantap. Ya, dalam keadaan demikian datanglah para pemuda jelmaan malaikat itu bertamu. Kemudian Nabi Ibrahim masuk ke dalam menemui istrinya dan mengambil, ya, hidangan tersebut yang sudah siap sebelumnya. Jadi bukan saat itu diproses, karena ya jika diprediksi ya akan memakan waktu, ya, memakan waktu prosesnya jika baru disembeli kemudian diproses dibakar. Ya, sementara di sini hanya masuk ke dalam menemui istrinya di bagian dalam rumah. Kemudian keluar lagi, berarti kan sudah ada di bagian dalam rumah, hidangan itu sudah siap. Dan dikatakan sama lagi, tidak begitu lama, dalam waktu singkat keluar lagi, berarti kan sudah ada. Nah, dan ana dapati As-Sa'di rahimahullah pada penyebutan fawaid, pada penyebutan fawaid, faedah-faedah yang dipetik dari ayat-ayat ini, Sa'di rahimahullah di tafsirnya menyebutkan demikian, ya, menyebutkan makna ini bahwa hidangan itu telah ada sebelumnya. Nah, bukan baru disiapkan saat itu, diproses saja. Tapi telah diproses sebelumnya, telah siap sebelumnya, ya, sehingga langsung saja dihidangkan. Nah, beliau menyebutkan di sini pada penyebutan faedah yang menunjukkan makna ini, beliau mengatakan anna dhabihata al-hadirah allati qad uiddat li ghairi dhayf al-hadir idza ju'ilat lahu laysa fiha aqallu ihanatan bal dhalika min al-ikram kama fa'ala Ibrahim alaihi salam wa akhbar Allah anna dhayfahum mukramun. Sesungguhnya dhabihah al-hadirah, hewan sembelian yang telah hadir, yakni yang telah siap santap, ini sudah diproses, sudah disembeli, dikuliti, diproses, sudah di, ya, nah, disiapkan, sudah matang, siap untuk dihidangkan. Allati qad uiddat li ghairi dhaifil hadir, yang telah disiapkan, ya, sudah disiapkan untuk selain tamu yang hadir saat itu. Kemudian dihidangkan untuk tamu yang datang, padahal sebenarnya tadinya disiapkan bukan untuk tamu yang hadir, karena ini tamu mendadak. Ya, tiga pemuda dari jelmaan malaikat ini tamu mendadak, tamu dadakan yang tidak diduga-duga dan tidak dikenal. Nah, tidak disangka-sangka jika datang bertamu. Maka yang sudah disiapkan sebelumnya, ya, sebenarnya bukan untuk mereka. Nabi Ibrahim sudah menyiapkan hidangan itu, akhirnya dihidangkan untuk mereka, karena mereka yang datang. Nah, jadi yang seperti itu kata Sa'di laisa fiha aqallu ihanatan, tidak ada sama sekali di situ sisi penghinaan terhadap tamu yang datang. Kok dihidangkan kepada mereka jamuan yang sesungguhnya jamuan itu disiapkan bukan untuk mereka, tapi dialihkan ke mereka, itu bukan penghinaan. Bal dzalika minal ikram, justru itu merupakan pemuliaan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa tamunya anna wa akhbarallahu anna dhaifahu mukramun, bahwa tamunya dimuliakan. Yani hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, tamunya dimuliakan oleh Nabi Ibrahim. Berarti itu termasuk kemuliaan, meskipun sebenarnya jamuan itu untuk tamu yang lain yang telah disiapkan, tapi mereka yang datang tiba-tiba, ya, maka mereka lah yang disuguhi jamuan itu. Nah, jadi jelas dari keterangan saat ini, berarti sebenarnya jamuan itu sudah ada sebelumnya, ya. Jadi bukan di Nabi Ibrahim proses saat itu, karena itu butuh waktu. Nah, bisa difahami? Baik, kita lanjut. Faqarrabahu ilaihim. Kemudian Nabi Ibrahim qarrabahu ilaihim, mendekatkan jamuan itu kepada mereka. Sudah telah dijelaskan, ya. Nabi Ibrahim keluar membawa jamuan itu, melayani sendiri, ya, melayani sendiri tamunya. Bukan pembantunya melayani, tapi Nabi Ibrahim sendiri yang melayani, mengangkat jamuan itu dan diletakkan di hadapan mereka langsung, tanpa berpindah tempat. Ya, jadi tamunya tidak repot harus beralih tempat lagi, tapi langsung di tempat, ya, mereka duduk, ya, didekatkan kepada mereka. Qala ala ta'kulun, kata Nabi Ibrahim, tidakkah kalian memakannya? Ya, ini dalam bentuk arf, yakni tawaran, ya, talaqquf, ya, yakni bentuk kelembutan Nabi Ibrahim, kesopanan Nabi Ibrahim kepada tamunya, tidak dalam bentuk menyuruh, makanlah, tetapi tidakkah kalian memakannya? Ini lembut, ya, dan sopan. Tayyib. Fa awjasa minhum khifatan. Qalu la takhaf. Wabasyaru bi ghulamin 'alim. Kemudian kelanjutan kisahnya, kemudian aujasa, Nabi Ibrahim merasakan minhum dari sikap tamunya khifah, perasaan takut, kaget dan takut, muncul rasa takut pada diri Ibrahim. Apa sebabnya? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam biasa menjamu tamunya, dan tamunya yang dijamu memakan jamuannya, biasa menghidangkan ijl samin, ya, biasa menghidangkan anak sapi yang gemuk yang dibakar untuk memuliakan tamunya, dan mereka menyantap. Tetapi tamu-tamu ini sudah dipersilahkan, tidak ada reaksi. Mereka tidak mengelurkan tangannya, tidak menjulurkan tangannya. Mereka tidak menjulurkan tangannya untuk mengambil jamuan itu untuk memakannya. Ya, tetap dengan keadaan semula, tanpa ada reaksi, sebagaimana tamu biasanya melihat datang dari jauh dalam keadaan memang sudah capek, kepayahan, lapar, ya, kemudian dijamu dengan masya Allah, ya, ijlin samin yang sangat menggiurkan, ya, tentunya disantap dengan lahap. Ini tidak, diam-diam saja dan tidak bergerak tangannya, tidak menjulurkan tangannya untuk mengambil. Maka mulailah muncul perasaan takut pada diri Nabi Ibrahim. Aneh nih. Ini bukan tamu biasa. Ya. Bukan tamu biasa. Ada kekhawatiran muncul. Nah, karena yang namanya tamu menyantap, ini tidak. Nah, sebagaimana pada surat Hud disebutkan, falamma ra'a aydihum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Tatkala ro'a aydiyahum la tasilu ilaihi, Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan mereka, la tasilu ilaihi, tidak sampai ke jamuan itu. Maksudnya mereka tidak menjulurkan tangan, ya, mereka tidak mengangkat tangan untuk mengambil makanan. Nah, sebagaimana tamu biasanya langsung mengangkat tangannya, menjulurkan tangannya, mengambil hidangan itu untuk menyantapnya. Ini tidak bergerak. Nah, ini makna ketika Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan mereka tidak sampai ke hidangan itu. Nakirahum. Nabi Ibrahim pun menganggap aneh hal itu. Wa awjasa minhum khifah. Dan muncullah rasa takut, khifah, rasa takut pada diri Nabi Ibrahim minhum, dari tamu-tamu itu. Dan rasa takut yang muncul pada diri Nabi Ibrahim itu terbaca oleh para tamu. Kelihatan takutnya Nabi Ibrahim itu muncul, kelihatan. Ya. Terlihat dari raut wajah Nabi Ibrahim dan sikapnya, terlihat ada perasaan takut. Maka para tamu itu, malaikat itu menenangkan Nabi Ibrahim. Qalu, kata mereka, la takhaf. La takhaf. Kamu jangan takut. Jangan khawatir. Jadi kami bukan orang jahat. Kami bukan orang jahat, maknanya begitu. Ya, kami bukan orang jahat yang datang untuk melakukan kejahatan terhadap keluargamu. Jangan takut. Nah. Pada surat Hud Allah mengatakan, "Qalu la takhaf." Para malaikat itu berkata, para tamu itu berkata, "La takhaf, kamu jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut." Mereka pun menyingkap, ya, rahasia diri mereka. Nah, karena di hadapan mereka adalah Khalilullah Nabi Ibrahim, dan mereka memang mampir di situ bukan kebetulan, tetapi memang atas perintah Allah, memang diutus oleh Allah untuk datang ke Nabi Ibrahim menyampaikan busra. menyampaikan busyra, berita gembira, dengan proses yang kita dengar. Ya, sebelum busyra itu disampaikan, prosesnya seperti yang kita dengar bertamu dan seterusnya, sampai muncul rasa takut, kemudian akhirnya mereka menenangkan Ibrahim dan akhirnya mereka pun mengungkapkan, ya, membongkar identitas diri mereka. Inna ursilna ila qaumi Lut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Artinya kami ini malaikat yang memang diutus khusus oleh Allah SWT untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Nah, baik. Nah, disinilah Nabi Ibrahim kembali menjadi tenang. Wabasyaruhu, kelanjutan ayat, wabasyaruhu bigulamin alim. Mereka pun menyampaikan busyra tersebut, berita gembira itu, kepada Nabi Ibrahim, yaitu wabasyaruhu, dan para malaikat itu menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, bigulamin alim, dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan istrinya Sarah, yang akan melahirkan gulam, anak yang disifati dengan alim, anak yang berilmu, yaitu Nabi Ishaq. Nah, gulam alim adalah Ishaq. Nah, adapun anak putra Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang lainnya disifati dengan halim, gulam halim, gulam yang halim, yang lembut, ya, yang tenang, yaitu Nabi Ismail. Itu, ya, ibunya adalah Hajar. Nah, ini adalah Hajar. Nah, sedangkan ini ibunya adalah Sarah, yakni gulam alim tersebut adalah Ishaq. Baik. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa saqat wajhaha wa qalat ajuzun 'aqim. Ya, di surat Hud, konteks ayatnya, teks ayatnya, ya, fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara Ishaq Ya'qub. Nah, yakni malaikat itu menyampaikan busra kepada istrinya Nabi Ibrahim, itu kepada Sarah langsung. Kepada Sarah langsung. Karena Sarah hadir di situ. Ya. Sarah hadir di situ, di ruangan itu bersama Nabi Ibrahim. Ya. Melayani tamu. Nah. Sarah ada. Qa'imah. Nah. Wa muratuhu qa'imatun. Fadahikat. Dan istri Nabi Ibrahim sedang berdiri mengamati tindak tanduk tamunya. Fadhahikat, kemudian ia tertawa melihat situasi yang ada. Nah, melihat situasi yang ada. Nah, dan mendengar tamu itu menyampaikan bahwa mereka malaikat yang datang untuk menghancurkan kaum Lut. Maka tertawa Sarah. Kemudian malaikat itu menyampaikan kabar gembira kepada Sarah. Nah, bahwa akan mendapat gulam alim. Di sana di surat Hud disebutkan yaitu Ishaq. Nah, yang diberi putra yaitu Ishaq, dan wa min wara Ishaq Ya'qub, dan akan lahir. Jadi di belakang Ishaq setelahnya busra berikutnya adalah Ya'qub. Nabi Ya'qub dari Israel. Nah, mendengar busro seperti itu. Jadi, busro itu tertuju untuk keluarga itu, kan? Tentunya bukan hanya untuk istrinya, tapi juga untuk Nabi Ibrahim. Nah, jadi untuk keduanya, maka di sana digambarkan bahwa busur itu disampaikan oleh malaikat kepada Sarah langsung. Di sini wabasyyiruhu bighulamin alim, malaikat ini menyampaikannya kepada Nabi Ibrahim, tapi menyampaikan kepada mereka berdua karena mereka satu ruangan, ya, dalam rumah bersama, ya, tamu mereka. Baik. Apa reaksi Sarah mendengar busra itu? Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa saqat wajhaha. Maka reaksi istri Nabi Ibrahim itu Sarah, ya, dia fi sarratin fa saqat wajhaha. Fi sarratin ay fi sarhatin 'azimah. Mendengar berita itu bahwa akan dapat anak, kaget bukan kepala, kaget bukan main, ya, sehingga dia berteriak. Fasakkat wajah, kemudian sakkat wajah, ada dua versi tafsir di sini, ya. Ibn Abbas mengatakan dia menempeleng wajahnya, sebagaimana halnya wanita ketika mendengar berita yang, ya, berita yang mengagetkannya, ya, yang sulit dipercaya. Nah, sehingga berteriak dan menempeleng wajahnya. Reaksinya begitu, ya, kebiasaannya wanita. Mujahid mengatakan menepuk keningnya dengan tangannya, di keningnya ditepuk, ya, reaksi kagetnya dia menepuk keningnya. Jadi ada dua tafsir, ada perbedaan dalam menafsirkan fasad satu wajah, kemudian dia memukul wajahnya. Nah, memukul wajahnya di sini bagian wajah yang dipukul bagian mana? Ibn Abbas mengatakan ya menempeleng, yang biasanya dipeleng bagian pipi, kan, ini. Nah, bagian pipi kalau menempeleng. Baik. Adapun Mujahid mengatakan memukul keningnya. Baik. Waqalat, dan dia menimpali mengatakan ajuzun aqil. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ya? Sementara saya adalah ajuz, saya ini wanita tua, sudah menopause. Nah, sudah ajuz, wanita sudah mencapai usia ajuz, ya, sudah tua, menopause, sudah tidak mungkin melahirkan. Nah, plus aqim, saya ini mandul. Selama ini ketika saya masih muda, rahim, ya, masih segar, masih kuat, ya, tidak ada hasil, tidak ada bibit, tidak ada anak, saya mandul. Apalagi sekarang sudah menopause, sudah ajuz. Makanya dia berteriak kaget, heran, dan memukul wajahnya karena itu. Kif. Nah, di surat Hud, qalat ya waylata a'alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li syekhun kabir. Apakah aku akan beranak sementara saya sudah menopause, sudah tua, dan ini, ya, suamiku juga sudah tua. Nah, itu reaksinya. Wajar, ya, reaksi seperti itu dari Sarah, hal yang sangat sulit dipercaya. Namun kata malaikat, qalu, kata malaikat, kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Kata mereka, kadzalik. Demikianlah. Demikianlah realitasnya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadzalika qala rabbuk. Kadzalika, demikianlah qala rabbuk, yang telah dikatakan oleh Rabbmu. Kadzaliki qalu kadzaliki qala rabbuki. Innahu huwal hakimul alim. Jadi khitab di sini tertuju dari malaikat kepada Sarah, karena al-kaf di sini dikasrah. Yani khitab tertuju kepada wanita. Kadzaliki qala rabbuki. Dan mereka, demikianlah qala, yang telah dikatakan rabbuki oleh Rabb engkau. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu diutus untuk menyampaikan ketetapan itu, busra itu kepada mereka. Innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya dia, dialah yang al-hakim, maha bijak. Pada setiap hukum-hukum yang ditetapkannya, al-alim, yang maha tahu atas segala sesuatu. Nah, itu adalah mudah jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surat Hud mereka mengatakan, ata'jabina min amrillah. Qalu ata'jabina min amrillah, apakah anti heran dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Ini ketetapan Allah. Allah menghendaki demikian. Nah, itu adalah rahmat dari Allah dan barokah dari Allah, ya, untuk kalian, untuk keluarga Ibrahim bersama dengan Sarah. Nah, sampai di sini dulu, kita lanjut insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, subhanallah bihamdihi wa bihamdihi.